Tahu paham agama gitu maksudnya. Ya, Maji. Ya. Alhamdulillah. Ya, beliau kita doain biar sehat, panjang umur. Umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu. Orang ada pada kagak dia langsung jadi presiden. Sendirian. Sendirian. Udah pada mati gue belum. Panjang umur. Panjang umur. Orang-orang udah kagak. Gue sendirian aja kayak kuno. Ustaz doanya kelebihan. Panjang umur dalam doa. Ini panjang umur sampai buat kiamat tinggal 5 hari. Itu orang udah pada mati gua lagi. Gua minum susah. Ada udah mati semua. Gua mau nanya orang udah pada mati. Gua ngomong salah, gua gak ngomong salah. Orang udah pada kagak. Jangan katanya bayar yang dengerin orang pisan. Kepanjangan umurnya. Kepanjangan. Kalau gue udah pada mati, gue mati waktu. Itu gak betul ya ini. Kalau doain yang pas saja panjang umur dalam ibadah titik. Panjang umur sampai kiamat kurang 5 hari. Demen gue bego sendirian. Orang-orang gue pada pergi. Gue masih ngomong aja. Gue ada yang bayar. Gue ada yang bayar. Gue bilang sama sih. Gue pulang. Gue gak mau didoain kelamaan. Ya, tinggal 5 hari kiamat. Masa Allah. Gue gak aminin yang doain Ustaz. Ini gue aminin tekor kebanyakan. Udah mau aja. Kacamata baca ini mau aja. Itu kacamata baca? Kacamata yang baca kita yang dengerin. Ya Allah, gua ampun dah benar saya mau ini. Ini mau bayaran mana enggak seberapa. Urus sakit gitu. Ini kalau bicara hitung-hitungan kan mahalan beliau. Beliau ustaz juga, artis juga kan lo sendiri. Wah, Allah, Allah, itu masuk TV mulu. Kalau kata panitia honor ente emang bukan buat beli mobil, bukan buat beli motor, buat berobat. Iya, benar. Lihat ilah yang ya mau begini po bang Haji bisa bagaimana emang udah yang orang niat saya po jangankan sehatnya jangankan sakitnya sehatnya jangan mas niatnya nah, doain beliau biar sehat doain ini biar gemuk iya biar sehat jangan sampai buang air pegangan dia buang kekencangan ngedennya ususnya jadi enggak sia-sia. Amin, amin. Gua doain, gua aminin nih, Ji. Jangan sampai kiamat 5 hari ya. Bareng-bareng aja. Biar sehat beliau panjang umur ya, Bu, berkah ilmunya. Alhamdulillah beliau udah sadar kembali ke jalan yang benar.